yang masih berada di lingkungan seputaran masjid untuk masuk sekalian atau pulang ke rumah. 6. Diawasi betul oleh para aba mereka. Jazahumullahu khairan. Tayyibarakallahu fikum ikhwani fiddin wa hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali bisa meneruskan pelajaran kita dalam Manhajus Salikin, masuk dalam pembahasan mengenai Babul Istinja wa Adab Qada'il Hajah, bab tentang istinja, bersuci setelah buang hajah, dan adab ketika qada'il hajah, ketika membuang hajah. Di mana telah lewat dalam pembahasan yang lalu, bab ini menunjukkan kesempurnaan Islam dan menunjukkan tentang keindahan Islam itu sendiri, di mana Islam merupakan dinu thaharah, agama yang suci, yang memerintahkan pada hal-hal yang suci. Barakallahu fikum. Maka kita masuk, dan barakallahu fikum, faedah dibahasnya kitab adab-adab semacam ini, terlebih dalam qada'il hajah, diterangkan Syekh Shalih Fauzan, apa hikmahnya? Yaitu supaya membedakan dan menjaga kemuliaan serta kehormatan manusia, berbeda dengan bahaim, dengan binatang-binatang, di mana mereka juga membuang kotoran namun tidak mengenal adab dan juga sopan santun. Barakallahu fikum. Sehingga di sini, dikala manusia, makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan diangkat derajatnya dengan keimanan, maka Allah muliakan dengan adanya adab-adab qada'il hajah. Qala rahimahullah al-imamu Sa'di rahimahullah, yustahabbu idha dakhala al-khala an yuqaddima rijlahul yusra wa yaqulu bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan idza dakhala al khala, apabila mau masuk ke khala, tempat buang hajah, maka an yuqaddima rijlahul yusra, untuk mendahulukan kakinya yang kiri. Wa yaqulu bismillah, dan mengucapkan bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu minal khubuthi, atau minal khubuthi, dua bacaan. Boleh dibaca khubuthi dan boleh juga dibaca khubuthi. Min bal khaba'is, aku berlindung kepadamu minal khubuthi, dari syaitan-syaitan jin kalangan wanita, laki-laki, wal khaba'is, dan kalangan wanita. Atau minal khubthi, dari syaitan, wal khaba'is, jamaknya. Hal ini didasarkan, barakallahu fikum, hadis Anas bin Malik, ataupun juga hadis, beberapa hadis yang lainnya. Apabila masuk ke dalam WC untuk mengucapkan bismillah, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib sebagaimana dalam ta'liq, li hadithi Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith Ali radhiyallahu anhu, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al khala an yaqula bismillah. Penghalang antara mata-mata pandangan jin dan aurat bani Adam, yaitu apabila salah seorang di antara mereka bani Adam masuk ke dalam khala, yakni tempat buang hajah, an yakula, hendaknya dia mengucapkan bismillah, mengucapkan bismillah. Ini hikmah yang disebutkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadithun gharib la na'rifu illa min hadal wajah wa isnaduhu laysa biqawi, namun sanadnya tidak kuat. Nah, sebagian ulama menjadikan hadis ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya sehingga menjadi hujjah. Boleh mengucapkan bismillah, hukumnya sunnah. Maka diterangkan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, di mana ucapan bismillah tersebut cukup dengan bismillah, la yaqulur rahmanir rahim, tidak ditambah bismillahirrahmanirrahim, namun cukup bismillah sebagaimana zahirul hadis yang disebutkan dalam hadis. Bal yaqtasir ala ma warad, bahkan cukup kita dengan apa yang datang, bismillah. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada dukhula, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila hendak masuk, kemudian beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hal ini didasarkan hadis Anas bin Malik. Beliau menyatakan bahwasanya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al khala qala a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari, yakni al khubuthi wal khaba'ith. Ada dua bacaan. Kalau dalam bacaan al-khubuthi bidhamil kha wal ba adalah dzukranul jin, jin laki-laki. Wal khaba'is di sini adalah yaitu perempuannya. Adapun kalau dibaca khubuthi wal khaba'is, maka khubuth artinya asyar, yaitu aku berlindung kepadamu dari kejahatan. Wal khaba'is adalah yakni af'alul qabihah, perbuatan-perbuatan yang jelek. Sebagaimana nanti disebutkan tentang faedah membaca doa ini atau hikmah kenapa demikian. 6. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini adalah isti'adzah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Dari apa? Minal khubuthi. Apa arti khubuthi? Syaitan atau jin laki-laki. Kalau minal khubuthi, dari apa? Dari kejahatan. Minal khubuthi wal khaba'is. Khaba'is dengan khubuthi. Khaba'is jin perempuan. Kalau minal khubthi wal khaba'is, khaba'is artinya segala perbuatan jelek. Naam, barakallahu fikum. Maka diterangkan Fadilatu Syekh Soleh Fauzan hafizahullah, beliau menyatakan, apa hikmah kita mengucapkan doa ini? Qala li'anna hadhil hushusha mawatinu syayatin. Dikarenakan hush ini, hushush, yaitu apa hushush? Tempat untuk buang hajah. Naam, ini adalah mawatinu syayatin, tempatnya syaitan-syaitan. Falau dakhala min ghairi dzikrillah, kalau seandainya dia masuk tanpa berzikir kepada Allah, maka sarrathu hadhihi syaitan, darrathu hadhi syaitan, maka syaitan akan memudaratkan dia berpikir, berbuat jahat sendirian. Naam, udah enggak ada orang, mau berbuat apa saja na'udzubillah, lebih-lebih aurat yang terbuka na'udzubillah. Naam, singa di sini. Naam, barakallahu fikum. Faedahnya, faida dzakarallaha qabla dukhul, maka seandainya dia itu masuk ke dalam WC berzikir, yakni berlindung kepada Allah sebelum masuknya, fa innahu bidzalika, maka sesungguhnya dengan sebab itu, yaslamu minasyayatin, selamat dari syaitan-syaitan, allati yastautinu hadhil husus, yang dia itu menetap, bau reksa mungkin ya bahasanya, dia itu yang menetap di husus, tempat buang hajat tersebut. Wahadil mawadi al qadarah, yaitu yang menetap di tempat yang tempat membuang hajah ini. Liana syayatin, kenapa demikian? Kok nempat di situ? Nah, liana syayatin dikarenakan syaitan-syaitan, la yunasibu illal mawadi al qadirah. Dikarenakan syaitan-syaitan itu tidak pas, tidak cocok, tidak betah kecuali di tempat-tempat yang kotor, yang menjijikan. Oleh karena itu, termasuk bentuk keimanan adalah at-tuhur syatrul iman, bersuci itu separoh keimanan. Dan di dalam kalimat mutiara mengatakan an-nadhafah minal iman, bersih itu bagian dari iman. Ini bukan hadis, cuma kalimat hikmah. Naam. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman terendah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan kotoran-kotoran yang ada di jalanan. Maka ini juga bagian dari kebersihan. Nasallahu salam al afiyah. Syaitan tidaklah pas kecuali di tempat-tempat kotor dan menjijikan. Fahiya masakinus syayatin. Maka itu adalah tempat-tempatnya syaitan. Masakinul jin, tempatnya jin. Maka hendaknya ketika kita sudah tahu itu tempat kotor, sebersih apapun ya tempat buang hajah ya. Mau dikasih minyak wangi, mau keramik, lux, pakai AC, seterusnya, tetap namanya tempat kotor. Maknawiyah. Kenapa? Untuk buang hajah. Untuk di situ terbuka aurat-aurat manusia. Nah, tempat kotor. Nah, sehingga dari sini fal muslimu, maka seorang muslim yatahassanu inda dukhulihi hadhil mawatin. Hendaknya membentengi diri mereka ketika masuk tempat-tempat semacam ini. Dengan apa? Bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena ini tempatnya jin, tempatnya syaitan. Sehingga berdoa bismillah, hikmahnya untuk tidak, untuk menghalangi aurat kita dari pandangan jin. Tidak bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal bisa khubuthi, bisa khubuthi, Minal khubathi wal khaba'is. Minal khubathi berarti dari kejahatan. Wal khaba'is dan perbuatan-perbuatan yang jijik. Barangkali di dalam kesempatan, dalam kesempitan, na'udzubillah, yang dikenal dengan adatun sirriyah, bahasa Arabnya, kebiasaan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ini na'udzubillah. Apa yang memicu? Syaitan. Nah, yang telah menancapkan panahnya ke dalam hati seseorang. Apa panahnya syaitan? Kata Ibnul Qayyim, an-nadhar sihamul iblis. Mata ini, ain, mandang, itu panahnya iblis. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf ataupun ketika berjalan dengan sepupunya Fadl ibn Abbas, maka beliau memalingkan. Ketika Fadl, seorang yang gagah tampan, rupawan, datang seorang menemui Rasul, wanita imra'atu, yani lesung pipi, suakhoddai, yaitu lesung pipi, ada memiliki paras, langsung sama Rasul palingkan wajahnya. Kenapa? Karena an-nadhar sihamul iblis. Kalau kata orang Indonesia, dari mata turun, nah ini bahaya. Nah, sehingga syariat memerintahkan ghaddul basar. Nah, ghaddul basar, menundukkan pandangan, bagian dari iman. Seruan kepada orang yang beriman. Nah, ini barakallahu fikum, terutama para tulabul ilm, ya. Tulabul ilm ini orang yang sedang berjuang membenangkan al-haq. Syaitan akan lebih keras menyerang mereka, lebih antusias menggoda mereka daripada orang yang bukan talibul ilmi. Nah, talibul ilmi semakin kuat keimanannya, maksiat yang kecil semakin terasa di dalam hati gangguannya. Nah, seorang mukmin demikian, semakin lemah imannya, maksiat yang besar, kalau saya tidak ngerasakan apa-apa, ya, salaman rasanya biasa boin, ya, ya apa tidak? Jadi apa? Antum kok aneh sih? Ah, pusing lah sudah. Lah itu keimanan dalam hati dipelihara. Kalau begitu apa? Jauhi tempat-tempat berbahaya, jaga pandangan, seterusnya. Jangan sampai iman yang telah Allah tumbuhkan dikikis. Al iman yazidu wayankus, yazidu bita'ah wayankusu bil maksiat. Nah, lah kalau sudah terbiasa ini kemaksiatan, akhirnya hilang. Tidak ada rasa dalam hati, maksudnya tidak ada rasa dosa dalam hati. Na'udzubillah. Nah, lah ini dari sini, sehingga tadi lebih-lebih adatun sirriyah. Nah, kenapa disebut adatun sirriyah? Ya karena adat kebiasaan sembunyi-sembunyi. Ini, na'udzubillah. Ini berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi atau minal khubuthi wal khaba'is. Nah, kalau berdoa ya hatinya mengikuti. Nah, barakallahu fikum. Lah ini ketika masuk, yaitu adabnya mendahulukan kaki kiri. Berdoanya di mana? Di luar WC. Bukan ketika Mas Ayani sudah di dalam WC. Berdoa di luar WC, di luar kamar mandi. Mau masuk, Allahumma bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini barakallahu fikum. Yang mana ini merupakan isti'adzah, bentuk meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa didahulukan kaki kanan atau kaki kiri? Naam. Barakallahu fikum. Atau di sini kita baca dulu, wa idza kharaja. Qala, kalau beliau keluar atau kalau keluar dari tempat qada'il hajah, qadimal yumna, mendahulukan kaki kanannya. Wa qala ghufranaka, dan dia berkata ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Naam. Barakallahu fikum. Dia mengucapkan ghufranaka. Ini adalah masdar. Naam. Yang dia itu mansub bi fi'lil mahdzuf. Ghufranaka. Yang artinya takdirhu as'alullah as'aluka as'alu ghufranaka. Demikian. As'aluka ghufranaka. Aku meminta kepadamu ya Allah ghufranaka, ampunanmu. Naam. Kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba annil adza, segala puji hanyalah milik Allah yang telah menghilangkan dariku al adza, kotoran yaitu najis, wa afani, dan telah menyelamatkanku. Ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Yakni dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuqaddimu rijlahul yusra 'inda dukhul wa yuqaddimu rijlahul yumna 'indal khuruj. Dikarenakan beliau dahulu mendahulukan kaki kirinya ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kenapa demikian? Alasannya diterangkan para fuqaha. Lianna isti'malul yamin lima min sya'nihi takrim. Dikarenakan pendahuluan dan menggunakan sebelah kanan ini pada hal-hal yang memang memiliki kedudukan mulia. Seperti masuk masjid, seperti masuk rumah, seperti mengenakan sandal, ini didahulukan mengendahulukan yang kanan. Wa yastamilu shimala lima min sya'nihi izalatul adza, dan menggunakan sebelah kiri untuk perkara-perkara yang kedudukannya membuang kotoran, membuang najis, membuang kotoran. Adapun ketika masuk WC, tentunya untuk qada'il hajah fahuwa indad dukhul, karena dia tatkala masuk ke dalam WC tersebut yuridu izalatal adza, menginginkan untuk membuang kotoran. Oleh karena itu yuqaddimu rijlahul yumna, maka dia mendahulukan kakinya sebelah kanan. Adapun ketika keluar, naam, dia itu mendahulukan kaki apa barakallahu fikum, yaitu fa inda duhul na barakallahu fikum afan, yakni karena ini maka fayuqaddimu rijlahul yusra, dia beliau mendahulukan kaki kirinya karena masuk WC ingin membuang kotoran, dan ketika keluar mendahulukan kaki kanannya karena keluar itu kedudukan yang mulia, yakni menjauhkan diri dari tempat jin dan syaitan. Naam. Waqsu masjidin, berbeda kalau masuk masjid. Fa inda dukhul fihi yuqaddimu rijlahul yumna, maka hendaknya ketika dia masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan, kalau keluar mendahulukan kaki kiri. Kenapa masuk masjid kaki kanan dulu? Karena li'annahu mahallu takrim wa ibadah. Karena masjid ini tempat mulia dan tempat ibadah. Didahulukan kanan. Berbeda kalau masuk pasar. Naam. Kalau masuk pasar diterangkan beliau. Naam. Wa indal khuruj ilal aswaq yuqaddimu rijlahul yusra. Naam. Dan apabila keluar dari pasar, mendahulukan rijlahul yusra li'annaha maudi'ul ghaflah. Ini maksudnya kalau keluar masuk, kita keluar dari rumah menuju pasar, ini mendahulukan kaki kiri. Ya. Loh kenapa? Li'annahu maudi'ul ghaflah, dikarenakan pasar ini tempat yang melalaikan. Coba yang senang shopping, ya. Milih ada nurung ya. Ya. Oleh karena itu, dahulu di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ketika manusia telah banyak dan di pasar, maka beliau mengingatkan di hari Jumat dengan azan, namun itu di pasar. Itu di pasar. Mengingatkan ini adalah hari Jumat dan tidak dekat dengan azan keduanya. Namun yang rajih dalam azan Jumat adalah satu kali. Satu kali. Adapun dahulu memang hajah yang masa. Barakallahu fikum. Nah ini diterangkan beliau, karena pasar itu tempat ghaflah, tempat yang lalai. Andikrillah, dari berzikir kepada Allah. Adapun mengenakan sandal, maka mendahulukan kaki kanan. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sisi mengenakan sandal itu adalah kemuliaan, karena tazayyun, menghias diri dengannya. Ya atau tidak? Coba kalau nyeker nelangsa teman ya. Ya apa tidak? Kalau pakai sandal, nah ini. Kalau pakai sandal bagus bagaimana? Kalau sesuai dengan keadaan, mungkin itu bisa bentuk syukur kepada Allah. Namun kalau tidak sesuai, lawong yang pokok saja kesusahan. Kok maunya sandalnya bagus, bajunya bagus, pokoknya kalau enggak branded ya, tidak bermerek, sudah saya enggak mau ya. Lah ini barakallahu fikum, ini memaksakan diri. Namun kalau punya ya tidak mengapa, kalau mampu, penghasilannya, uangnya banyak, lebih dari kebutuhan pokok, dia beli. Ini bentuk syukur, menampakkan rizki yang Allah berikan kepadanya, bukan untuk sombong. Barakallahu fikum. Ini mengenakan sandal itu kaki kanan dulu. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena ini adalah tempat kita berhias diri. Kan bagus. Sehingga kaki kanan dulu. Melepasnya kaki kiri dulu. Melepasnya. Dan yang lainnya, barakallahu fikum, itu kalau ditinjau dari sisi ilah. Nah, sekarang ikhwani fiddin rahimani wa rahmullah, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari WC dan mengucapkan ghufranaka, yang artinya as'alullaha ghufra, as'aluka ya Allah, as'aluka Allahumma ghufranak, boleh demikian, atau as'aluka ghufranaka, aku memohon kepadamu ampunanmu. Tadi dosa enggak kalau ampunan? Dosa enggak saya tanya? Ghufranaka artinya ya Allah, aku mohon ampunanmu dan pemaafanmu. Ini dilakukan orang yang berdosa atau orang yang berbuat baik? Orang yang berdosa kan ya? Berdosa loh. Yang mengucapkan Rasul dalam hadis Aisyah. Berarti Rasul berbuat dosa apa ya? Kenapa demikian? Ya, ada faedah di sana. Istighfar, bertobat itu ada dua macam. Istighfar anidzunub, ini istighfar dari dosa-dosa. Minirtika bil manahi, ini istighfar. Jelas kalau ini dimaklumi. Ya Allah, aku minta ampunan. Ya Allah, aku minta ampunan. Yang kedua, istighfar minat taksiri anil wajibat. Seorang beristighfar ketika dia menyia-nyiakan, kurang maksimal dalam melakukan hal yang wajib. Dan ini sya'annya orang-orang yang mulia, ahlu ta'ah. Dia sholat, mungkin tidak konsentrasi sehingga astaghfirullah, astaghfirullah, dosa apa ya? Kita kan baru sholat ya. Kenapa istighfar? Nek ora sholat istighfar wajar. Nah ini sholat kok istighfar? Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Kenapa ya? Ilahnya kata para ulama, karena yang namanya taubat itu ada dua. Taubat pertama dari melakukan perbuatan ma'asi wa dunub. Ini jelas dimaklumi. Sehingga antum jangan ngomong istighfar dosa beora istighfar, taubat, taubat dosa beora taubat. Ini salah. Ta'ali orang yang angkuh seperti ini. Nah, sedangkan Rasul saja beristighfar sehari semalam berapa? 70 bahkan riwayat 100 kali. Kira-kira dosa apa ya Rasul? Nah, di sini barakallahu fikum. Kenapa mengucapkan ghufranaka? Ada faedah yang indah disampaikan beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Naam. Jadi istighfar itu meminta ampun dari dua. Kadangkala bentuknya meminta ampunan dari perbuatan dosa dan maksiat yang dia langgar. Atau yang kedua, istighfar dengan sebab taksir anil wajibat, kurang sempurna dalam melakukan hal yang diwajibkan atau diperintahkan. Maka apa namanya hikmah di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mengucapkan ghufranaka? Maka diterangkan beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ghufranaka as'aluka ghufranaka, aku minta kepadamu ampunanmu ya Allah. Fal ghufran huwa satru dzam, yang namanya ghufran adalah ditutupi dosa. Wal afu anhu, dan dihapus dosa dan dimaafkan. Sekarang muncul pertanyaan, hal hasala minka au min rasulillah khati'atun fi hadzal duhul, apakah ada ataupun terjadi padamu ataupun rasul itu dosa-dosa ketika masuk WC? Dosa ya. Oh, kalau begitu-begitu iya itu dosa sudah jelas. Nah, dilakukan dimanapun jelas dosa, ada tuh siriyah na'udzubillah. Nah, dosa besar. Dari mana dosa besar? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun mensifatkan ahlu jannah ya yang akan meraih firdaus. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum apa an salat alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun alladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sampai dengan ayat famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ini Allah mensifatkan calon-calon penghuni Firdaus, yang meraih Firdaus adalah diantaranya sifatnya alladzina hum li furujihim hafidun, orang yang memelihara farji-farji mereka, dia jaga. Bagaimana sebab memelihara farji? Pertama adalah hati kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Yang kedua, ghaddul basar, menahan pandangan kita, karena pandangan adalah panah daripada iblis. Nah, yang ketiga, kalau tidak mampu as-siyam, Rasul mengatakan siyamul junnah, berpuasa supaya merendahkan dorongan-dorongan syahwat. Nah, melemahkan dorongan-dorongan syahwat. Lah ini banyak siyam. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah ijtinab anil asbab wal amakin allati tuaddi ilal muharramah, yaitu menjauhi sebab-sebab atau tempat-tempat yang bisa mengantarkan kepada yang diharamkan. Jauhi sebabnya. Kalau sekarang sebabnya HP, ya buang HP. Kalau dia sampai tidak bisa, nah, ini jangan megang HP. Oleh karena itu, dahulu salaf kita mengatakan, ijtanibu majalisakum dzikron nisa, jauhi dari majelis-majelis kalian para thullabul ilm pembicaraan seputar wanita. Kenapa? Sudah, kalau sudah mikir ini gagal belajar. Itu yakin ya. Sudah mikir ini sudah gagal belajar. Nah, qila dikatakan inna ima al-imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i yakni sedang duduk tiba-tiba tersingkap betis wanita, baru betisnya saja tersingkap, tiba-tiba terjadi kekacauan dalam bacaannya, dalam hafalannya, mengadu kepada sang guru Imam Waqi. Beliau mengatakan syaqautu ila Waqi su'a hifdi, aku mengadu kepada guruku berkonsultasi tentang kok hafalanku jelek ya, jadi kacau seperti ini. Maka apa kata Imam Waqi? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau membimbingku, memberikan arahan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Imam Syafi'i. Nah ini na'udzubillah. Fa'akhbarani wa fi riwayatin faqala alam innal ilma annal ilma nurun, memberitahukan kepada kota beliau mengatakan ketahuilah sesungguhnya ilmu agama itu cahaya. Nah ini cahaya, ilmu agama itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yu'tahul asi, tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah berarti kalau kita berilmu koh melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ilmu, namanya cahayanya tidak menyala ya, surup ya, surup. Nah senternya enggak nyala, sudah jalannya gelap. Nah tidak bermanfaat. Nah namun kalau berilmu, oh iya ini cahaya, ini enggak boleh, ini boleh. Nah itu seperti itu antum barakallahu fikum. Nah ini demikian, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa Allah taala menjadikan orang yang mengerjakan itu menjaga farji mereka. Sampai pada ayat famanittaqa illa ala azwajihim, yaitu mereka menempatkannya pada istri-istri mereka atau budak wanita yang halal yang mereka miliki. Itu tidak tercela. Namun di sini syahidnya famanittaqa, barang siapa yang mencari wara adzalika, pada jalan selain itu. Naam. Adatun siriyah, mungkin demikian. Naam. Maka yang seperti ini faulaika humul adun, mereka itulah orang yang melampaui batasan. Nauzubillah. Syahidnya dalam sekarang dakhalal khala, masuk ke WC, itu adalah tempat apa? Tempat untuk kotoran, jin dan sebagainya. Kita dengarkan azan dulu, nanti kita sempurnakan faedah yang ada insyaallah. Tayyib barakallahu fikum. Faliu adzin muadzin. Naam. Yang mau wudu berwudu dulu sehingga nanti selesai daras mudah-mudahan bisa langsung. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara adab ketika keluar dari tempat buang hajah adalah mengucapkan ghufronaka. Aku meminta kepadamu ya Allah ampunanmu. Maka pertanyaan, apakah terjadi dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Anda perbuatan dosa? Artinya tidak khusus bagi orang yang berbuat dosa saja. Namun ini adalah sunnah Rasul, kita lakukan dari sisi mengikuti Rasul. Namun dari sisi Rasul, kenapa beliau ghufronaka? Maka disebutkan illah oleh para ulama wal munasabah dan kesesuaiannya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam bissawab. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha daiman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keadaan beliau zikir kepada Allah seluruhnya, seterusnya. Nah, kata Aisyah, kana yadhkurullah fi kulli ahwalihi, berzikir kepada Allah apapun keadaannya. Dan memuji Allah kalau dalam keadaan senang, sukses, berhasil, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di mana dengan nikmat Allah sempurnalah amalan soleh. Kalau terpuruk, kalau sakit, rugi dan seterusnya, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah apapun keadaannya, alhamdulillah aku masih memiliki keimanan. Yang hilang hanyalah ini, namun aku masih diberi ketenangan. Nah ini coba, kalau jiwanya sudah hilang, kekayaannya tidak berarti. Na'udzubillah. Nah ini Nabi SAW berzikir kepada Allah setiap keadaan. Maka kana yadhkurullah daiman, kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, illa idza dakhala al-khala, kecuali kalau beliau masuk ke WC. Boleh zikir enggak? Tidak boleh zikir. Ada orang salam di luar aja, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi diam. Sampai setelah itu keluar dari WC berwudu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian. Nah, Nabi menegur bahwasannya ada dua orang yang sedang buang hajah, kau ngobrol. Maka Rasulullah mengatakan fa innallaha yamqutu ala dzalik, Allah murka yang demikian. Nah, ini ketika buang hajah. Nah, sehingga dari sini tentu terputus zikirnya Nabi. Nah, terputus zikirnya Nabi ketika masuk khala. Maka demikian fa innahu yatruku dzikra, beliau meninggalkan zikir, fa huwa yastaghfiru min hadza taqsir, maka beliau ghufranaka, beristighfar, minta ampunan dengan sebab kurang sempurnanya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. La ini istighfarnya ahlu ta'ah. Nah, jenengan kok kenapa beristighfar, banyak-banyak beristighfar, banyak bertobat itu bagaimana? Ya taubat kita bisa jadi dari dosa, bisa jadi dari kurang sempurnanya dalam melakukan perintah Allah. Nah ini termasuk perbuatan dosa. Sebagaimana telah disampaikan dalam majelis ini, di masjid ini, dalam taklimnya Ustadz Maimun Hafizahullah, yang beliau membacakan kalam Ibnul Qayyim tentang dosa bentuknya dua. Bisa jadi irtikabul manahi, yaitu melanggar larangan-larangan, atau tarkul awamir, meninggalkan perintah-perintah. Nah, mana yang lebih besar dosanya, kata Ibnul Qayyim, meninggalkan perintah. Duh, kenapa? Jadi orang peminum khamer, penjudi, dosa besar. Nah, dengan orang yang tidak sholat, orang yang tidak melakukan perintah Allah, mana yang lebih besar? Lebih dahsyat yang kedua, meninggalkan perintah. Walaupun dia tidak mencuri, dia tidak, namun lebih dahsyat. Kenapa? Karena yang namanya meninggalkan perintah itu diantara alasannya terkandung padanya keangkuhan, kesombongan. Diperintah orang gelem, ya enggak mau. Ya apa tidak? Sombong, diangkuh. Siapa Anda memerintah saya? Berbeda dengan orang yang melanggar perbuatan dosa kadang karena keterpaksaan. Kadang karena keterpaksaan. Saya sudah kepengin berhenti, namun ternyata belum dapat jalan. Saya sudah tahu ini dosa, namun nah, di sini bukan jadi dalil kalau begitu kita lebih baik berbuat dosa. Tidak, dosa tetap dosa. Mana yang lebih wajib? Dari sini janganlah kita merasa aman. Seorang yang dia itu bertambah ilmu semakin takut kepada Allah akan dirinya. Nah, sehingga Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah secara hakiki adalah para ulama saja. Nah, dan kata Syekh Muqbil rahimahullah, wala nakhsha ala dakwah, kita tidak khawatir dakwah ini akan hancur, tidak khawatir. Karena dakwah yang membela Allah. Namun innama nakhsha ala anfusina, kita khawatir diri-diri kita. Apakah kita istiqomah terus atau tidak? Nah ini. Nah, ini barakallahu fikum. Kemudian beliau tentang diri kita membawakan ayat 6, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, ya ayyuhallazina amanu mayartadda minkum an dini fasawfa ya'tila biqaum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian tidak serius malah kembali ke belakang dari agamamu, tidak mengikuti Rasul, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain. 6. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang terakhir. Bagaimana surat Muhammad yang terakhir ya Muhammad? Summa layakunu amsalakum, gimana? Fa in tatawallau, terus yastabdil qauman ghairakum summa layakunu amsalakum. Kalau engkau berpaling, tidak mau perhatian dengan dakwah, tidak mau perhatian dengan ilmu, tidak mau perhatian ini, Allah itu yastabdil, akan mengganti ghairakum, dengan selainmu. Summa layakunu amsalakum, kemudian tidak akan ada orang semacam kalian lagi dalam dakwah. Lah ini yang barakallahu fikum. Jadi Rasul pun demikian. Ketika beliau terhalang dari berzikir kepada Allah, maka beristighfar. Wa huwa tarkuhu dzikrallahi dahilal khala, yaitu karena beliau meninggalkan zikir kepada Allah ketika di dalam WC. Maka faedah terakhir kata beliau, fahada yadul ala annahu matlubun minal abdi, maka ini yang dituntut, atau ini menunjukkan atas bahwasannya yang dituntut dari hamba adalah an yukthira min dzikrillah, untuk banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wa alla yaghfula anhu, dan supaya tidak menjadi orang yang ghafil, orang yang ghaflah, lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah haqqatu qatihi, sebenar-benar takwa kepada Allah. Allah diingat, tidak dilupakan, Allah ditaati, tidak dimaksiati, dan Allah disyukuri, tidak dikufuri. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya, terkhusus para tulabul ilm, terkhusus lagi para santri, atau para ikhwah yang telah berpindah dari rumahnya mendekat ke ma'had ini, untuk marilah kita bahu-membahu, menolong diri-diri kita semakin serius, semakin semangat dalam ikut andil dalam kancah dakwah ini. Apa yang menjadi kebutuhan dakwah bukanlah dakwah yang butuh, namun hakikatnya untuk diri kita. Alhamdulillah sekarang ma'had ini sedang dalam proyek bangun masjid ya. Rasulullah mengatakan, man banna lillahi baitan bannallahu lahu baitan fil jannah, walau apa khashat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani beliau mengatakan, orang yang membangun suatu rumah, yaitu bangunan masjid, rumah Allah, Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga, walaupun sekedar urun secuil, walaupun urun secuil. Nah, sehingga di sini marilah kita hasung diri-diri kami, dan kaum muslimin semuanya, walhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkan bagaimana pembangunan masjid nantinya dalam rangka untuk menjadikan tempat ini semakin longgar, semakin bisa memadai orang-orang yang belajar ataupun yang beribadah kepada Allah, sehingga menjadi kebaikan bagi semuanya dan menjadi sebab kita kokoh di jalan Allah ini. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kaki-kakimu di atas agamanya. Demikian. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.